بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال المؤلف الشيخ الإسلام. الشيخ الإسلام. الشيخ. بمعنى الشيخ الإسلام. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم الوجه الثالث في أصل التقرير أن عدول الأمر عن اللفظ الفعل الخاص عن لفظ الفعل الخاص به إلى لفظ عام إلى لفظ أعم من إلى لفظ أعم منه أعم منه أعم منه أعم منه أعم أن عدول الأمر عن لفظ الفعل الخاص به إلى لفظ أعم منه معنى إلى لفظ أعم منه معنى صحيح أو لا؟ أعم itu sewazan dengan fi'il enggak? Paham enggak maksudnya? Dia musharif atau enggak kalau misalnya ismul ladzi la yansharif. Heeh. Makanya dan dia kan aslinya dia majrur kan ya? Kepada lafaz yang lebih umum gitu. Heeh. Istana ka'udulihi. Ka'udulihi an lafzin at'amahu ila lafzin akramahu. Kalau misalnya ka'udulihi an lafzi at'amahu at'imhu at'imhu ila lafzi ila lafzi akrimhu wa an lafzin fasbighu ila lafzin فخالفوهم لا بد له من فائدة، وإلا فمطابقة اللفظ للمعنى أولى من إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص، وليست هنا فائدة تظهر إلا تعلق القصد بذلك المعنى العام المشتمل بذلك المعنى العام المشتمل على هذا الخاص، وهذا بين عند التأمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم بارك لنا في علومنا وأعمالنا ودعائنا وعائلتنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى الوجه الثالث sisi ketiga dari argumentasi pelebaran masalah dalam masalah ikhtilaf atau mukhalafah terhadap orang-orang kafir. Dan ini adalah wajah yang ketiga atau sisi ketiga dari argumentasi berkaitan dengan masalah bahasa dan juga usul al-fiqh. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam aslu taqrir, yaitu asal taqrir la'ilm, keilmuan dan pembahaman. Anna udul al-amri an lafzil fi'li al-khassi bihi ila lafzin a'amma minhu ma'nan. Ka'udulihi sekian-sekian la budda lahu min faedah. Artinya begini, ikhwan. Udul artinya pengalihan. Pengalihan perintah dari lafal perbuatan yang khusus menuju lafal yang lebih umum darinya, itu pasti ada faedah. Ada ulangi. Pengalihan perintah dari lafal perintah khusus menuju lafal perintah yang lebih umum darinya, itu pasti memiliki faedah yang tersirat. Belum kegambar kan? Belum. Itulah hebatnya antum. Contoh, lafal at'imhu dengan akrimhu. Berilah dia makan dengan muliakanlah dia. Oke? Okay? Antum punya tamu. Antum punya tamu. Tamu datang, enggak disuguhin minuman. Ya. Kalau Anda enggak tercela karena antum bukan tamu Anda di sini. Anda juga tamu juga kok. Enggak dinyuguhin kita minuman, makanan. Taib. Antum punya tamu. Antum enggak antum suguhin minuman. Uruf kita dan uruf sedunia, ya ada tamu kan, ya apalah suguhin minuman atau mungkin makan-makan kecil gitu kan. Tapi antum enggak menyuguhkan minuman. Atau enggak menyuguhkan makanan. Maka orang tua antum kemudian marah sama antum. Gimana antum nih? Udah ngaji kok enggak memberikan tamu? At'imhu, berikan dia makan. Ya, akrimhu, berikan muliakan dia. Orang tua antum mengucapkan dua kalimat perintah. Satu, beri dia makan. Dua, beri dia muliakanlah dia. Pertanyaan Anda, mana yang lebih khusus? Beri makan atau memuliakan? Beri makan lebih khusus daripada memuliakan. Memuliakan lebih umum daripada beri makan. Artinya apa? Memberi makan, ya udah memberi makan berarti perbuatan memberi makan. Memuliakan itu berarti segala perbuatan yang termasuk jenis memuliakan tamu, maka masuk ke dalam perbuatan memuliakan, ya enggak? Misalnya, ya memberi makan termasuk memuliakan enggak? Termasuk memuliakan. Antum beli sangon buat berikan dia sangon buat dia pulang, memuliakan bukan? Memuliakan. Kemudian antum juga mengajak dia berbicara dengan baik, memuliakan dia. Antum mempersilahkan dia duduk di kursi, memuliakan dia. Iya. Terus antum nyalain AC untuk membuat dia enak, rehat gitu, enak. Memuliakan dia. Ya kan di sini? Maka ketika orang tua antum bilang, kasih dia minuman, Rahmat. Muliain tamu dong. Iya, gimana? Paham gak? Ada dua perintah kan di sini? Beri dia minuman atau makanan dan memuliakannya. Oke. Okay. Maka pasti di persandingan dua perintah ini ada faedah gitu loh. Apa faedahnya? Faedahnya orang tua antum itu tidak hanya menginginkan antum untuk memberinya makanan atau minuman semata, melainkan menginginkan pula selain itu hal yang khusus. Selain itu, orang tua antum menginginkan antum apa? Lebih umum daripada itu, yaitu memuliakan dengan segala perbuatan memuliakan tamu. Ngerti? Nah, gitu. Dan yang diinginkan orang tua itu juga memuliakan secara komplit, jangan setengah-setengah gitu loh. Ketika antum melihat atau ketika antum mendengar perintah dari seseorang, pasti orang itu memerintahkan antum agar antum berbuat seperti yang diperintahkan secara totalitas. Maksudnya tidak setengah-setengah. Paham gak ya? Nah, kasih dia makan dong. Gimana sih kamu Rahmat? Muliakan tamu gitu. Ya udah antum kemudian kasih makan. Dikasih makan, pas dia makan apa misalnya makannya puding gitu. Anu kasih puding Masya Allah. Puding masih dingin Masya Allah. Seneng banget dia. Pas dia mau makan, pas dia mau udah ngangak gini, antum tahan tangannya. gitu kan. Dia mau makan tahan lagi. Ya. Terus sambil pas dia udah makan sambil antum misu-misu gitu. Bilang aja ke sini pengen makan puding gitu. Rasanya gimana? Berarti antum malah melecehkan. Enggak, iya antum kasih makan tapi antum enggak melakukan apa? Memuliakan tamu. Ngerti sini ya? Contoh berikutnya tadi di sini. Lafal fasbighu fakhalifuhum. Nabi SAW bilang, orang Yahudi Nasara, kalau mereka ubanan, tidak mengecat rambutnya. Maka catlah rambut kalian, apa semirlah rambut kalian. dan selisihilah orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Selisihilah mereka. Paham di sini? Nabi SAW bilang apa? Orang-orang ahlul kitab, orang-orang kafir itu ketika mereka berubanan, mereka tidak menyemir rambut mereka. Itu khabar ya, bukan perintah ya. Sekarang Rasulullah perintahkan satu. Semirlah rambut kalian. Yaitu ketika apa? Ketika berubah. Ini perintah khusus bukan ya? Khusus ya, perbuatannya khusus ya, menyemir ya. Menyemir umum enggak? Maksudnya, ya menyemir. Nah, perbuatan menyemir, Anda tahu menyemir rambut. Semirlah rambut kalian dan selisihilah orang-orang kafir. Mana yang lebih umum, menyemir atau menyelisihi? Menyelisihi orang-orang kafir. Menyemir yang perintah menyemir ini termasuk enggak bagian dari menyelisihi orang-orang kafir? Termasuk bagian. Gitu ya. Artinya Rasulullah SAW menginginkan kita bukan sebatas apa? Menyemir selesai, berarti antum telah melakukan secara komplit penyelisihan, belum, masih ada hal-hal lain. Gitu ya. Kalau antum menyemir ya menyemir, ketika berubah menyemir rambut antum, tapi tetap aja antum ikut gayanya orang kafir di sisi lain, seperti rambutnya. Ya. Rambutnya pakai rambut jengger ayam misalnya. Ya walaupun antum nyemir tetap aja, gitu kan? Jadi enggak bisa setengah-setengah ketika Rasulullah inginkan itu. Maka kata Syekhul Islam, dalam pergeseran atau dalam persandingan dan peralihan dari perintah khusus dengan perintah umum, dari at'imhu ke akrimhu, dari isbahu ke khalifu, maka labudda lahu min faedah. Pasti memiliki faedah yang tersirat di balik itu. Ya enggak? Wa illa, kalau misalnya enggak ada seperti itu, wa illa fa mutabaqatul lafzi lil ma'na aula min itlaqil lafzil 'ammi wa iradatil khass. Bentar, sebelum Anda lanjut itu dulu. Jadi tadi paham enggak, Rafi? Paham semua? Paham, Raksi? Benar ya? Ingin? Ketika orang tua antum bilang, ketika orang tua antum bilang, kasih dia makan, khusus ya, muliakan tamu, umum, harusnya gitu kan ya, pahamnya. Dan antum tidak layak untuk memahami kasih dia makan, kemudian muliakan tamu, dan lafal memuliakan tamu dong, itu sebagai takkid semata. Yang maknanya dia muliakan tamu betul umum, tapi maksud orang tua saya adalah memberi makan tok. Artinya muliakanlah tamu ini umum yang dimaksudkan khusus. Gitu. Paham gak? Yang ini paham gak maksudnya yang ini? Jadi umum memuliakan tamu ini, al-am urida bihil khos. Umum, memang lafalnya umum, tapi maksudnya cuman apa? Mengasih makan tok. Karena dalam konteks apa? Dalam konteks ini kan lagi gak dikasih makan. Makanya maksudnya muliakan tamu ya makanan doang. Kasih makanan dia. Gitu kan. Kemudian Rasulullah bilang, semir rambut, selisihilah mereka. Maksudnya menyelisih di sini memang kelihatannya umum. Tapi maksudnya khusus, yaitu dalam konteks apa? Menyemir rambut tok. Gitu. Apakah begitu pemahamannya? Kata Syekhul Islam, loh sebentar. Itu kan Nabi SAW dan, atau orang tua antum bilang, kasih makan, muliakan tamu. Khusus umum. Kalau misalnya orang tua antum memang menginginkan khusus doang, lah enggak usah dong pakai kalimat yang umum seperti itu. Cukup aja bilang, kasih makan apa? Gitu kan ya? Begitu. Maka harus ada faedah dengan adanya tambahan perintah umum. Apa sih faedah? Karena kalau enggak ada faedahnya, فَمُطَوْبَقَةُ اللَّفْظِي لِلْمَعْنَى أَوْلَى min itlaqil lafzil am wa iradatil khas. Ya. Menyesuaikan lafal, mutabaqatul lafzi, menyelaraskan, menyesuaikan lafal untuk makna sebenarnya, itu lebih didahulukan dibandingkan memahami lafal umum dengan pemahaman khusus. Ngerti enggak, ikhwan? Hah? Gimana? Agak gimana? Misalnya tadi Anak berulang aja, contohnya itu aja enggak apa-apa terus. Contohnya itu aja, enggak usah malu contoh itu. Karena ada yang lebih malukan yaitu Zaid dan Umar. Daraba Zaidun Umar. Itu lebih banyak contoh seperti itu. Jadi ketika mereka enggak malu, kita enggak malu juga. Ya. Ibu antum bilang at'im. Kasih makan dia. Leh, kasih makan itu loh. Muliakan tamu, ya kan? Antum memahami muliakan tamu ini kan harusnya mutabaqatul lafzi lil maknanya apa? Menyelaraskan lafal muliakan tamu itu maknanya umum enggak memuliakannya? Itu lebih baik dibandingkan apa? Dibandingkan antum memahami memuliakan tamu itu dengan pemahaman terbatas pada memberi makan. Iya. Karena secara zat lafal tersebut itu bentuknya perintah memuliakan. Dan itu umum sekali. Ya. Beda kalau misalnya gin. Beli makanan. Ya. Ikin kemudian membeli makanan. Anak-anak kasih uang 100 ribu. Oke, kita belum pernah bertemu sebelumnya. Belum pernah ada pertemuan sebelumnya. Belum pernah terjadi uruf beli jengkol di sini. Belum pernah. Maksudnya, udahlah, gak ada pertemuan biasa. Tapi suatu ketika tiba-tiba anak bilang, gin, beli makanan. Datang dia dengan makanan yang dia kemudian beli dan terserah dia malah. Karena anda bilang belilah makanan, berarti kan mutlak dan lafalnya lafal umum, ya kan? Membeli makanan umum. Maka di sini ketika dia mendatangkan ternyata pisang, lemper, ama kikil misalnya, anda marah. Kenapa antum beli itu? Umum. Ah, dia kemudian bilang kan lafal umum. Mulai ada penyesalan di sini di dalam hati. Kan lafal umum, Ustaz. Dan lafal belilah makanan ini kan mutlak. Mutlak sekali pembelian terjadi ya selesai. Maksudnya anda sudah menunaikan apa yang diperintahkan. Kata ikin itu. Dan itu gak mungkin memang dia kayak gitu. Pertama dia gak mungkin seberani itu. Dua gak mungkin sepintar itu juga. Nah. Tapi hak. Dia katakannya hak. Dia berkata yang hak. Karena ini umum dan mutlak. Umum dari segi apapun makanannya. Mutlak dari segi perbuatan terjadi sekali selesai. Karena itu bebas terserah dia. Ya kan? Jadi dia tidak, jadi justru di sini ya benar. Kalau dia memahami umum ini urida bihil khas, itu harus ada qorinah yang kuat. Dia bilang, kita belum pernah beli makanan apapun, kin beli makanan. Terus ikin mengkhususkan pemahaman membeli makanan ini dengan apa misalnya? Mengkhususkan itu. Dan mengkhususkannya ternyata dengan semau dia misalnya. Tanpa ada qorinah apapun, tanpa ada indikator apapun, semau dia. Yang dia suka misalnya. Ternyata beli gulali. Kenapa itu beli gulali? Menurut pemahaman anda bahwa saya makanan itu sebenarnya adalah gulali, selainnya bukan makanan. Gimana? Gak bisa. Malah konyol jadinya. Ya. Kecuali terjadi indikasi yang menguatkannya seperti kayak biasa kita sesi pertama, sesi kedua anda suruh dia beli makanan dan memang sudah terjadi biasa beli apa? Nasi dan kerupuk, jengkolnya, apa oncomnya, kentang dan seterusnya. Nah, seperti ini nggak tercela, ya, begitu. Gimana? Sampai sini paham nggak, Syukur? Jadi ketika lafal itu umum dan antum tidak punya indikator khusus, maka udah kembalikan ke umum. Dan ketika ada sandingan khusus dengan umum, maka fahamilah bahwa saya pasti ada faedah di situ. Faedah yang berbeda dengan sebatas perintah khusus doang. Ya enggak? Kalau anda bilang, Kin, beli nasi. Tak gitu dong. Tapi ini membeli nasi khusus. Kemudian anda bilang belilah nasi dengan uang 100 ribu ini dan bikin kita kenyang. Paham nggak di sini? Beli nasi kan berarti barangnya khusus ya nasi ya. Bikin kita kenyang. Berarti di sini apa? Ada yang lebih umum daripada nasi kan ya? Maka di sini jangan antum beli nasi kan? Bikin kita kenyang. Dia beli nasi satu ember. Antum gimana? Kok nasi doang? Lah kan konteksnya nasi doang, Ustaz. Enggak gitu juga. Ada faedah di sini Anda bilang. Habis ini mulai kebahlulan dia mulai. Ya, ini ada faedah di sini kata Ana. Ya, ada faedah di sini. Ana khususkan nasi, kemudian Ana umumkan bikin kita kenyang, bukan berarti kemudian kita makan nasi tok satu jamban gini, satu jamban masalahnya. Satu ember gini gimana tuh? Ya kan? Berarti di sini Ana menginginkan antum untuk lebih umum lagi membeli makanan gitu loh. Selain nasi, ada makanan lain selain nasi yang membuat kita kenyang. Ya nasi beli harus karena ini khusus. Yang lebih umum dari nasi apa? Lauk pauk. Gitu kan ya? Nasi doang. Udah gitu sebagainya masih beras lagi ditanam di bawahnya tuh. Insyaallah. Dengan contoh-contoh ini paham gak tuh? Ahmad. Ya gitu. Nanti jangan kayak gitu ya gitu ya. Dipakai langsung diamalin kan. Jadi mutabaqatul lafzi lil makna. Kalau memang antum selaraskan ini maknanya umum, maka itu lebih baik daripada antum malah justru memahami lafal umum dengan makna khusus tanpa ada qarinah yang khusus. Walaisat huna fa'idatun tadhharu illa ta'alluqa al-qasdi bidzalikal makna al-'amil mustamil ala hadzal khas. Ya, jadi tidak ada faedah yang tampak kecuali terikatnya maksud dengan makna yang umum tersebut yang mengandung makna khusus. Alakul maksudnya memang makna khusus ini terkandung di dalam makna umum, tetapi ketika ada makna umum disandingkan dengan khusus, dua-duanya dengan lafal perintah, maka pahamilah masing-masing konteks, pahamilah masing-masing lafal sesuai dengan kekhususan dan keumuman maknanya gitu. Oke, sampai sini paham ya? Insyaallah ya. Ya. Ayo istamir. Wa qala al-mu'allif rahimahullah al-wajh ar-rabi' anna al-'ilma bil-'am 'aman yaqtadi al-'ilma bil-khass wal-qasd al-'am 'aman yujibu al-qasd lil-ma'na al-khass. Enggak, wal-qasd al-'am bil-'aman والقصد العام عاما يوجب القصد لمعنى الخاص يوجب القصد لمعنى الخاص للمعنى الخاص فإنك إذا علمت أن كل مسكر خمر وعلمت أن النبيذ مسكر كان علمك بذلك الأمر العام وبحصوله في الخاص موجبا لعلمك بوصف الخاص كذلك إذا كان قصدك طعاما مطلقا أو مالا مطلقا وعلمت وجود الطعام معين أو مال معين في مكان حصل قصد في مكان حصل قصدك له إذ العلم والقصد يتطابقان في مثل هذا والكلام يبين مراد المتكلم ومقصوده. الوجه الرابع argumentasi keempat yang dituturkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk melebarkan permasalahan mukhalafah dari hadis yang telah kita bahas. Anna al-ilma bil 'ammi 'aman yaqtadi al-'ilma bil khass. Nah, ini suatu kaidah kehidupan nyata ini. Mengetahui dan mengilmui suatu hal yang umum sebagai suatu hal yang umum itu melazimkan pengetahuan terhadap yang khusus dari yang umum tersebut. Paham enggak? Mengetahui hal yang umum sebagai hal yang umum melazimkan pengetahuan antum terhadap yang hal yang khusus dari hal umum tersebut. Gimana? Kalimat paham, maksudnya enggak paham. Ya, harus ada misal memang. Nanti akan ada misal. Tapi antum sok tahu aja dulu, enggak apa-apa. Jadi, annal ilma bil ammi 'aman yaqtadi al ilma bil khass. Benar enggak? Tuh Anda langsung hafal. Antum mengetahui sesuatu yang umum, memang dia sebagai umum, pasti antum juga mengetahui yang khusus dari umum tersebut. Begini loh. Ketika antum memahami suatu hal dan memahaminya betul, suatu hal yang global, yang umum. Ya, ketika antum memang disebut faham, maka antum pasti bisa untuk menunjuk hal yang khusus dari umum tersebut. Oke, sekarang antum tahu enggak nama binatang? Tahu. Tahu kan? Umum enggak level ini? Umum. Tapi ketika antum melihat seorang seorang ketek lagi apa? Seekor monyet misalnya. Wah, ada monyet nih, gitu kan. Ah. Ketika antum menunjuk monyet ini hewan ini. Taib. Ini khas bukan? Khas. Ketika antum memahami binatang itu seperti apa, kan umum kan? Maka tergambar enggak di benak antum hal-hal yang khusus dari binatang itu? Atau enggak tergambar? Tergambar enggak? Masa enggak tergambar binatang? Antum tahu binatang kan? Tahu binatang? Misalnya, Ustadz berkata di ceramahnya, di khutbah, Allah Ta'ala menciptakan binatang, menciptakan manusia, ya kan? Kan biasanya kan kita kan tergambar di benak. Allah Ta'ala enggak boleh kita gambarkan di benak, ya kan? Allah ada, namun tidak boleh kita gambarkan di benak. Taib. Menciptakan binatang, ketika menciptakan binatang, tergambar enggak di benak antum binatang salah satunya? Tergambar. Karena antum paham binatang, memahami binatang, lafal umum, dan di benak antum bisa jadi apa? Adanya kekhususan binatang yang tergambar, enggak? Ketika antum memahami suatu hal yang bersifat umum, pasti ada basic pemahaman khusus terhadapnya. Karena bagaimana bisa antum memahami hal yang begitu umum tanpa memahami yang khusus darinya? Paham? Kayaknya masih berawan ini. Allah menciptakan binatang dan manusia untuk, ya, bukan untuk ibadah kalau binatang mah. Allah menciptakan binatang dan manusia di bumi ini, gitu kan? Lafal manusia, tergambar gak di benak antum bentuk manusia dan seterusnya? Tergambar. Itu khusus gak di benak antum? Itu khusus. Dia manusia. Tapi lafal manusia yang masuk ke dalam benak antum adalah lafal apa? Umum, iya gak? Iya. Oke, ngeri gimana? Ada hadis misalnya. Atau ada ayat dah pokoknya. Inna Allah yuhibbul muhsin, Allah yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala menyukai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Orang-orang baik itu Allah suka. Oke? Itu muhsinin lafal umum enggak? Umum. Ketika antum memahami lafal umum, antum tahu dari mana orang berbuat ihsan itu seperti apa? Ada enggak tergambar kadang-kadang di benak antum siapa Ustaz Fulan atau Akh Fulan dan seterusnya? Gambar. Misalnya antum itu adalah orang yang sangat mencintai Syekh Reksi. Karena Syekh Reksi ini cool orangnya. Baik, bersahaja. Kalau lucu enggak ketawa, kalau ngelucu enggak ketawa juga, gitu. Masya Allah. Nah, kemudian antum merenungi ayat Wallahu yuhibbul muhsinin. Atau inna Allah yuhibbul muhsinin. Ya. Atau inna Allah la ma'al muhsinin. Lafal muhsinin umum. Tapi terbaik di mana antum apa? Reksi. Karena dia seorang muhsin bagi anak. Ngerti di sini? Maka pengetahuan antum terhadap suatu lafal umum, bahwasanya dia itu umum, itu melazimkan pasti antum memiliki pengetahuan terhadap yang khusus dari umum tersebut. Oke? Iya. Ketika ada teman antum nanya, Ahmad, antum punya mobil gak? Mobil itu umum gak? Umum kan? Tapi antum tahu gak mobil seperti apa? Tahu. Maka ketika tergambar di benak antum mobil, maka ketahui itu gambaran khusus. Iya. Sampai sini paham gak, Ikhwan? Kemudian fa innaka idza alimta wal qasdul 'ammu 'amman yujibul qasda lil ma'nal khas. Ketika antum memahami ada sasaran tujuan yang bersifat umum dan itu umum, itu melazimkan ada tujuan untuk makna yang khusus. minimal khususnya untuk setiap dari individu member dari yang umum tersebut. Oke. Contoh, kepala sekolah bilang ke wali kelas 3, Bapak, Pak Rahmat, sampean kan wali kelas 3, sayangilah semua dari murid sampean. Oke? Umum enggak? Umum. Sasaran tujuannya umum enggak untuk merambah seluruh dari anak kelas 3 ya, nah, semuanya. Maka antum memahami dengan keumuman itu, pasti setiap-tiap anak, setiap single anak itu juga harus disayang. Berarti khusus ya? Khusus. Gimana ikhwan? Ikin, ada berapa video yang belum di-upload di YouTube? Ikin jawab, ada 5, Ustaz. Antum harus upload semuanya hari ini. Siap, Ustaz. Oke? Okay. Umum gak 5-5-nya? Umum. Ya kan? Ini kan maksudnya kosnya am untuk semuanya. Tapi antum ketika mengoperasikannya pasti satu. Berarti enggak ada keumuman melainkan antum pasti mengoperasikan juga kekhususan. Karena keumuman itu terbangun di atas kekhususan yang terkumpul secara global menjadi umum. Iya enggak? Iya. Kekhususan yang global menjadi umum, jadinya umum. Oke. Gimana antum paham enggak? Beneran? Enggak pusing. Antum lama-lama kayak Ustaz Abu Sama lama-lama. Kayak mirip-mirip lama-lama jadi Ustaz Abu Sama. Kenapa kok? Iya kan? Agak mirip, tinggal gedein sedikit badannya. Masya Allah. Atau jangan-jangan antum Ustaz Abu Sama menyamar. Jangan ngomong gitu ke Ustaz Abu Sama ya, nanti waktu ketemu. Dikira ada ngebully beliau lagi, Masya Allah beliau. Oke. Contoh, beliau mencontohkan kemudian, fa innaka idza alimta anna kulla muskirin khamrun wa alimta anna an-nabidha muskirun kana ilmuka bidzalikal amru bidzalikal amril 'am wa bihusulihi fil khas mujiban li ilmika biwasfil khas. Ayo keblinger ini. Ya. Antum kalau mengetahui kan kullu muskirin khamr, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar enggak? Semua yang memabukkan itu Rasulullah sebut apa sebagai apa? Khamr. Semua yang memabukkan sebagai khamr. Ada bau-bau arang-arang gitu enggak? Itu di situ kayak bakal sampah. Wal ada nabun. Ada yang pakai bukhur, ya bukhur nabun. Setiap muskir khamr. Jelas ini? Setiap yang memabukkan itu khamr. Ini umum enggak, ikhwan? Umum. Lalu apa faedah dari kaidah umum ini kecuali pasti nanti ada pengkhususan tinjauan, yaitu untuk tanzil dan merealisasikannya di kenyataan, ya enggak? Paham enggak? Pasti ada. Lalu seperti apa khamar itu? Ya semua yang memabukan. Pasti ada enggak barang-barang yang memabukan? Ada. Nah, ketika antum kemudian wa'alim ta'anna nabidha muskir, antum kemudian tahu bahwasanya nabidh itu air perasan fermentasi dari sebagian buah yang dilarutkan berhari-hari sampai kalau diminum bisa memabukkan, gitu kan. Nabidh namanya, nabidh. Ini memabukkan. Maka ketika antum, jadi sini pengetahuan umum ada, pengetahuan apa? Pengetahuan umum kaidahnya apa? Kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu khamr. Ada enggak single-single dari keumuman ini? Ada. Ada contoh nabidh. Baik. Sprite digabung Bodrex. Itu bisa enggak bikin offline? Belum pernah. Alhamdulillah. Iya, atau Sprite digabung dengan glukol, ya. Gimana itu, ya? Glukol. Ada juga yang model-model apa namanya, lem apa? Lem Ibon ya? Atau pokoknya benda-benda yang kalau misalnya antum makan atau antum minum itu mabuk antum. Ganja misalnya. Atau asap-asap tertentu ya. Maka semua ini bersifat muskir enggak? Muskir. Muskir. Maka tersifati dengan muskir dan bisa dimasuk dalam kuman khamr. Haram, haram. Baik. setiap single benda-benda tersebut khos bukan? Khos. Antum enggak bisa mau kullu muskinul khamr, enggak ada bendanya. Yang penting kullu muskinul khamr doang. Nah, terus apa bendanya? Enggak ada. Nah, terus apa artinya umum kalau misalnya enggak ada khusus? Ya enggak? Paham enggak? Gimana gimana? Ada enggak yang bisa contohin lain? Ya. Ada yang bisa contohin hal lainnya selain kullu muskinul khamr? Kullu nafsin tha'iqatul maut misalnya. Semua jiwa, setiap jiwa pasti mengalami kematian. Taib ya? Ini umum enggak? Umum enggak? Nah, ketika antum melihat orang mati, ini khusus enggak kejadian ini? Khusus. Dia masuk enggak ke dalam keumuman ayat kullu nafsin tha'iqatul maut? Masuk. Iya enggak? Paham enggak di sini, ikhwan? Kalau antum mengetahui kaidah setiap insan akan mengalami kematian dan antum tahu ini orang mati, ya, maka keilmuan antum tentang kaidah umum tersebut dan terjadinya hal yang khusus orang mati ini, itu melazimkan adanya pengetahuan antum terhadap sifatnya orang yang atau sifatnya individu yang khusus ini. Paham enggak? Kesamaan sifat dengan yang umum, yaitu sifatnya apa? Kematian. Sifatnya apa? Memabukan. Gitu ya. Contoh. Setiap dari semua anak-anak kelas 3 ganteng. Umum gak? Umum. Antum penasaran kayak gimana sih gantengnya? Antum buka kelas. Antum lihat satu persatu. Ganteng semua. Berarti setiap satu ini khusus. Satu ini khusus. Satu ini khusus. Pengetahuan antum tentang kaidah semua anak kelas 3 itu ganteng. Dan kenyataannya antum lihat realita di setiap mereka itu, setiap mereka memang ganteng satu persatu, makin melazimkan adalah pensifatan terhadap yang khusus ganteng, ternyata ya karena kegantengan yang global maka semuanya ganteng kelas gitu kayak. Ngerti di sini, Ikhwan? Nah, ada kaidah salafiyun rata-rata jenggotan. Rata-rata ini enggak mesti semuanya ya. Tapi anggap kalau misalnya ada kalimat semua salafiyun jenggotan. Ini kalimat sahih atau enggak? Apalagi ini. Kalau salafiyun rata-rata jenggotan itu benar. Tapi kalau semua salafiyun jenggotan. Ini kalimat umum ya. Ini terlepas dari batil atau haknya. Semua salafiyun jenggotan. Antum kemudian melihat dengan basic kaidah tersebut, antum melihat orang enggak punya jenggotan pasti dia bukan salafi. Kenapa? Berasal dari kalimat yang salah. Kalimatnya benar umum, tapi tidak dakik, statementnya salah gitu loh. Kalau kalimat salafiyun rata-rata jenggotan itu sahih. Rata-rata ini kan berarti kan standarnya, tapi enggak semuanya gitu loh. Tapi kalau bilang semua salafiyun jenggotan, khata. Khata secara kenyataan. Ya. Atau setiap yang jenggotan pasti salafi. Enggak bisa juga, kan ya? Ya gitu kan? Lihat di sini kaidah-kaidah umum ya, ikhwan. Ya. Nah, ketika antum mendapatkan hal yang umum, maka yang tergambar atau yang tercermin kemudian di belakang antum atau yang di kehidupan nyata adalah hal yang khusus. Tapi kemudian wa kadzalika idza kana qasduka ta'aman mutlaqan aw malan mutlaqan wa 'alimta wujuda ta'amin mu'ayyanin aw malin mu'ayyanin fi makanin hasala qasduka lah idzil 'ilmu wal qasdu yatatabaqani fi mithli hadha wal kalamu yubayyinu murada al mutakallimi wa maqsudih wa maqsudah. Sini kalau misalnya tujuan antum ta'am secara mutlak atau harta benda secara mutlak, kemudian antum tahu keberadaan makanan tertentu atau benda atau harta benda tertentu di suatu tempat, maka tujuan antum telah terhasilkan. Karena ilmu dan maksud itu saling menyesuaikan dalam hal seperti ini. Dan perkataan seseorang menjelaskan maksud dari pembicaranya. Ya. Ya, ini ya kalimat agak sulit juga untuk dipahami sebenarnya, tapi gampang insyaallah gampang. Ya. Jadi ketika Anda bilang ini mutlak, belilah makanan. Ya, belilah makanan. Umum enggak? umum. Namun kemudian atau mutlak lah, umum atau mutlak. Kita katakan sama lah, anggap. Saat ini kita katakan sama, walaupun aslinya beda. Akhir kemudian ikin beli suatu makanan. Ketika dibeli oleh ikin suatu makanan, maka makanan itu menjadi makanan khusus ya. Khusus. Kenapa? Karena ada tujuan di situ, yaitu tujuan yang khusus. Yang penting makanan. Tapi ketika terjadi itu makanan ada, maka dia menjadi makanan yang khusus. Taib. Kalau misalnya Anda bilang umum yang dimaksud dengannya khusus, umum yang dimaksud dengannya khusus, itu harus ada indikator. Kalau nggak ada indikator nggak bisa dan nggak layak dipahami khusus. Ya. Contoh. Anda bilang ada tercium bau sate. Gitu kan? Jin. Kayaknya enak bikin. Belikin. Belikin. Harus suruh dibeli. Eh dibeli bakwan. Kurang ajar. Kurang ajar ini namanya. Enggak kecium. Kan kecium sate ini. Enak bikin kayak ini, Kin. Masya Allah. Kin, belikin. 30 ribu anak kasih. Ya kan? Biasanya kan sate satu ini kan 30 ribu satu porsi kan? Balik-balik dia bawa bakwan 15 biji, satunya 2 ribuan, mahal banget. Kan? Kok bakwan, Kin? Kan Ustaz kan beli kan lafal umum, Ustaz. Astagfirullahaladzim, Kin. Allahul Musta'an, antum jadi kameramen aja lah kalau gitu. Kan tadi kan kita ada indikator apa, korinahnya apa, sate. Jadi apa yang tercium itu konteksnya antum kan tahu. Waktu itu kan, wah afwan Ustaz, anda lagi pilek Ustaz. Nah udahlah. Nah bisa. Gitu. Jadi gak bisa dipahami khusus mau, apa dipahami khusus versi dia gitu loh. Dan kalau ada indikator khusus yang muradal mutakallim wa maksud, yang dimaksud oleh mutakallim orang yang berbicara dan maksudnya dari dia, antum pahami sesuai dengan orang yang menerbitkan pembicaraan. Jangan semau antum. Kan maksudnya ini kan anak endus. Enak nih sate ini, kin beli kin. Mahdzuf maf'ul bihnya. Nanti kemudian dia bilang apa? Ini kan mutlak, Sat. Nanti beli apa aja dan barang yang dibeli umum, Sat. Ya. Kemudian dia bilang, tapi itu kan maf'ul bihnya mahdzuf kin. Ustaz, ketika ada maqam untuk mengadakan, kenapa dihadzufkan, kata dia? Enggak mungkin sih, dia enggak mungkin kayak debat dah. Kalau ikin seperti itu, anda enggak jadiin dia kameramen. Masya Allah. Jadiin mudir. Ya pakai dal bukan pakai dhal. Ya. Masya Allah. Maka kemudian anak-anak baca sendiri aja ya. Fa idza umira bisa fa idza amara. Fa idza umira bi fi'lin bismin dalin ala ma'nan 'amin muridan bihi fi'lan khasan kana ma dzakarnahu min at-tartibil hukmi yaqtadi annahu qasidun bil awwal lidzalika al-ma'na al-'am wa annahu innama qasada bidzalika wa qasada dzalika al-fi'la al-khassa lihusulihi bihi. Ala kulli hal, ini pengulangan semata. Jadi kadang-kadang seseorang memerintahkan suatu fi'il dengan nama yang menunjukkan makna umum, tapi maksud darinya adalah fi'il yang khas. Ya. Apakah itu, jadi ala kulli hal ini tidak perlu diiltifat lagi. Antum sudah paham ya. Jadi jangan dihancurkan dengan kerumitan ya. Antum sudah paham pokoknya. Ketika fi'il atau kerja perintah khusus disandingkan dengan perintah umum, yang mana perintah khusus tersebut masuk dan include ke dalam perintah umum, maka itu menunjukkan bahwasanya yang diinginkan adalah khusus dan umum. Ngerti? Ketika orang tua antum memerintahkan antum untuk memberi minuman kepada tamu dan sekaligus memuliakan tamu, maka yang dimaksud orang tua antum dua-duanya. Antum beri dia minum dan antum muliakan dia. Baik. Ketika ada perintah umum yang tidak ada indikator khusus darinya, baik secara akal atau perbincangan, tidak ada indikator, maka antum sah untuk memahaminya secara umum. Ketika ada perintah umum dan ada indikator yang kuat dimaksudkan dengannya khusus, baik dari perbincangan atau dari konteks keadaan, maka antum pahami dia sebagai khos, perintah khusus, walaupun lafalnya sangat umum. Kayak tadi, beli gitu. Ya maksudnya tahulah antum. Gitu. Ya. Ya. Seperti misalnya anak mules. Anak mules banget nih. Ya, kasih tahu dong. Dia kasih tahu jawaban soal. Kan enggak nyambung, kasih tahu memang umum, tapi kan maksudnya kasih tahu antum tahu kan kasih tahu apa? Kasih tahu di mana tempat untuk BAB gitu kan. Malah dia kasih tahu kemudian nama orang tuanya, atau kasih tahu di mana tukang sate, atau kasih tahu di mana ikin berada. Anak enggak butuh ikin sekarang. Anak butuh kamar mandi gitu. Ya walaupun lafalnya kasih tahu dong, kasih tahu lah, memberitahu apa? Umum gitu, maksudnya apa? Tapi karena konteksnya itu darurat khusus, maka disitulah antum harus memahaminya. Oke? Fa fi qawlihi akrimhu, dalam perkataannya akrimhu, muliakan dia, ada talaban, ada dua permintaan. Pertama, dua perintah. Pertama, talabun lil ikramil mutlaq wa talabun li hadzal fi'li alladhi yahsul bihi fi'l mutlaq. Yahsul bihi al-fi'lul mutlaq. Dua perintah. Perintah untuk memuliakan secara mutlak, dan perintah untuk melakukan perbuatan yang terhasilkan dengannya perbuatan yang mutlak. Wadhalika li'anna husulal mu'ayyana muqtadin li husulil mutlaq. Karena melakukan hal yang mu'ayyan itu melazimkan melakukan hal yang mutlak. Minimal satu. Wa hadha ma'nan sahih idza sadafa fitnata min al-insan idza sadafa al-fitnatan min al-insani wa dhaka'a intafa'a bihi kathirun min al-mawadhi' wa 'alima bihi tariq al-bayani wa ad-dilalah ala kulli hal. Ya buka itu nanti insyaallah pada pertemuan mendatang. Kecerdasan. Jadi kita sampai sini dulu insyaallah. Tapi antum intinya pahamkan am dan khos di sini. Ini sebenarnya tercermin di kehidupan loh. Di kehidupan tercermin, ya kan? Insyaallah begitu. Nah, ini contohnya. Level umum dimaksud. Kasih. Nah, pas ini kasih. Bentar. Anda bilang kan kasih nih. Kasih. Ya. Antum bilang kasih maksudnya mengasih ke antum gitu. Antum terus simpen di ini. Padahal kan udah tahu Anda maksudnya siap. Udah, kita udah berhari-hari kayak gitu. Berminggu-minggu ada kasih. Antum kasih. Ya. Jangan disimpen. Nah. Ini bahlul. Ya. Nah jadi kan udah tahu secara uruf gitu. Jadi ini yang namanya kasih am urida bihil khos. Dan dari mana antum tahu khosnya? Dari konteks yang sudah antum pahami kebiasaan gitu loh. Lah, kemudian tanpa fi'il amar, ana enggak ngomong apa-apa, bahkan ana enggak ngomong apa-apa, cuman ngasih itu dong. Akhir tapi ternyata sampai sesi kedua selesai dia tetap di situ. Ya kan? Dia tetap di situ. Loh, Kin, mana makanannya? Kemudian Ikin berargumen. Ustaz, tidak ada fi'il amr di sini. Enggak ada fi'il amr. Ketika enggak ada al-amr, maka enggak ada talab. Maka khulas, ana enggak ada tuntutan buat ana. Jadi udah khulas, ana diam aja. Ya kan? Masya Allah. Ya, luar biasa murid seperti ini. Ya. Tapi kalau antum kemudian berjalan, nah nyari gitu, nanti balik bawa makanan ya seperti biasanya, alhamdulillah gitu kan, gitu ikhwan. Jadi masuk dari usul fikih juga bermanfaat juga buat kehidupan biasa. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.